memang penuh dengan ironi. Hidup memang penuh dengan kisah-kisah yang luar biasa. Ada banyak fakta menunjukkan orang buta berkarya dalam kebutaannya, mencapai hasil yang luar biasa. Fanny Crosby adalah seorang pencipta lagu dalam kebutaan di waktu yang lampau. Stevie Wonder adalah seorang penyanyi terkenal dalam kebutaan. Semua mereka mengajarkan bahwa kebutaan bukanlah malapetaka, menggapai hasil yang luar biasa. Karena kepekaan mereka pada musik terbukti, kebutaan membuat telinga mereka terlatih. Ya, kebutaan justru menolong mereka pada sisi ini. Menyedihkan ketika orang yang tak buta, semua sehat walafiat, justru tak mampu berkarya, terpojok menjadi pengemis, hanya mampu meminta-minta. Padahal semua panca indera lengkap baik adanya. Ironi bukan? Nah, mari Anda belajar dari mereka yang buta, tetapi berhasil membangun karya. Bahkan mereka mampu bercanda dalam hidup, tetap tersenyum, bahkan tertawa. Mereka seringkali mentertawakan kebutaan tanpa mereka merasa terhina di sana. Mereka bercanda dengan kesedihan dan kepahitan. Alangkah luar biasa. Sementara mereka yang mempunyai panca indera yang lengkap bisa melihat, hanya mampu melihat dan muncul ketakutan. Hanya mampu melihat hal-hal yang mengerikan. Hanya mampu melihat dan akhirnya mereka berharap lebih baik tak melihat. Nah, melihat saja mereka tak mampu berkarya, apalagi tak melihat. Tetapi semangat mereka telah mengacaukan segalanya. Belajarlah dari yang buta, yang tidak lebih baik. Belajarlah dari yang buta, ia tak lengkap. Belajarlah dari yang buta, namun tetap berkarya. Anda harusnya malu, bukan? Karena yang buta telah memenangkan kompetisi hidup ini. Mengapa Anda justru menjadi korbannya? Nah, mari melihat diri, menemukan kesejatian kemenangan. Karena dalam hidup ini bukan soal buta atau tidak buta, tapi soal menghargai kesempatan yang ada. Hidup ini bukan soal buta atau tidak buta, tapi memakai apa yang kita punya. Hidup ini bukan soal buta atau tidak buta, tapi bagaimana memanfaatkan tiap waktu yang ada untuk menggapai cita-cita yang luhur dan mulia, sehingga kita bisa menjadi pemenang atas hidup, tuan atas hidup. Selamat, buta atau tidak buta, Anda menjadi pemenang. Tapi sungguh memalukan jikalau Anda yang tak buta kalah dengan yang buta. Tak lagi punya alasan kecuali berkata, saya memang pecundang. Semoga Anda bukan. Bersama saya, Hikman Sirait.